bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya madu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena lincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu.